Iya, Ustaz, apakah termasuk jihad? Perintah langsung dari pemerintah kepada agendasi. Untuk apa dulu? Nah, agen rahasia untuk apa dulu? Yang dibahas sekarang ada yang dibahas tadi itu pada makam ma'rakatul jihad. Ada front jihad antara muslimin dengan kufar. Ketiga bulan itu ditunjuk sebagai tahu. Tafsir khusus pemerintah. Kamu tugas khusus gini. Maka itu bukan lagi fardu kifayah, fardu ain atas orang-orang tapi itu gerakan. Jadi soalnya front jihad ini, front jihad. Tapi kalau kemudian ditunjuk sebagai agen rahasia, kamu mata-matai itu dakwah tadi itu. Nah, yang di Jogja itu. Nah, sekarang begitu. Bukan yang syar'i, itu bukan namanya jihad ya. Yang dibahas sekarang dalam peran jihad, dalam peran ma'arakat jihad. Karena masa. Bagaimana bila kiai yang diizinkan tersebut adalah ahli bid'ah? Aparat kita tetap taat untuk tidak bersalah. Kalau di tempat itu hanya ada kamu dan ahli bid'ah tadi, dari kalau itu, kamu tampil. Benar, dikarenakan ahli bid'ah itu la yaqumu bil wajib. Ahli bid'ah tidak melaksanakan kewajiban salah. Artinya wujud keadaan karena dia merusak. Ketika itu, kewajiban anda satu-satunya seseorang yang yakumu berjawab untuk berjawab kepada Allah. Para kemarin, dia sambil memperhatikan matahari dan mabaratnya. Apakah disyariatkan minta izin kepada mertua jika sakar untuk perkara yang mubah? Tidak. Lain mertua, lain orang tua. Jadi pasti orang tua kandung kita dalam mertua. Apa keputusan mertua dalam itu? Allah kita. Orang tua dalam mertua. Ada apa tanya seperti itu? Karena aku tinggal di rumahnya mertua. Nah, ya kalau tinggal di rumahnya mertua ya kita pemberitahuan. Supaya mereka ngerti yang kemana. Ya, kemaslahatan ya. Terus kalau dalam artian hukum yang tadi, tak masuk. Apakah disyariatkan minta izin kepada istri jika sakar untuk perkara yang mubah? Terus di bayangkan aku gitu. Langsung dapat hilang. Kau tak ibu jodoh ini. Mana anak masku ini? Kau dah ada ini. Mas, mana mas? Oh iya, saya lagi sama mubah nih. Kau nggak ngasih tahu? Nggak ada kewajiban ngasih tahu. Allah, jatuh, jadi. Allah berarti itu masalah rumah tangga termasuk masalah bil ma'ruf. Allah berarti masalah termasuk rumah tangga yang baik. Para kau. Angkat ya. Jangan tanya kepada rumah tangga gitu loh. Untuk kelancaran dan keharmonisan rumah tangga harus tahun tahun tahun. Siapa mereka berdua? Nah kalau gini diizinkan, ya sudah, tak karu-karuan, nanti dia pun komplain. Saya juga mau begitulah. Saya safar mubah dengan makam saya, taruh izin suami. Hancur ya. Yang ini untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Ustaz anak bingung. Kalau suruh milih pekerja di antara yayasan Al-Qurat ataukah yayasan MC, milih yang mana? Kalau saya tak bingung, nggak usah milih dua. Ayo, ya MC sama Pak MC sih, barangkali itu. Nah, rasanya nggak milih dua-duanya. Saya milih bekerja di tempat-tempat yang syar'i atau tempat-tempat yang mubah yang aman. Kalau nggak, cari pekerjaan yang lain. Barangkali. Pekerjaan itu Ikhwan yang diberikan barokahnya, halalannya, halal penyebabnya itu. Bukan gedenya penghasilan, besar penghasilan, gak barokah, hancur, hancur kamu.